Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk contoh-contoh kita cukupkan aja. Cukup banyak intinya. Caranya seperti yang telah kita latihan pada contoh-contoh yang sampaikan Syekh dan tambahan yang ada. Intisar ala arba firaq juga. Empat farik juga sama dengan yang tiga farik. Intinya itu diselesaikan dua dulu kan. Hasilnya antara itu kemudian dibandingkan lagi dengan yang satunya, yang ketiga, hasilnya dibandingkan dengan yang keempat. Mesti begitu caranya. Nah, agar kita bisa menyelesaikan faedah yang tersisa dari sini untuk bisa lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, di sini ada sebutkan fawaid. Nah, man yaqra. Qala fadilatul syekh al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Fawaidu al-faidatul ula wajahu inhisarin nisbati. Wajahu inhisarin nisbati. Naam. Wajahu inhisari. Ana ingin ingatkan, selain tajwid, selain qiraah Quran, jangan praktekkan tajwid. Jangan dikol-kolah jim, qaf, dal. Jangan, nah. Jadi tajwid itu penempatannya di mana? Pembacaan Quran, baca hadis, baca kalam selain kalamullah itu tidak berlaku. Dan itu ditegaskan oleh ulama, di antaranya Syekh Shalal Al-Fauzan. Nah. Al-faidatul ula wajhu. Ah gitu. Jadi biasa gitu. Wajhun hisari. Ah gitu. Wajhun hisari an-nisbati baina kulli adadaini fin nisabil arba'i. Anna al-adadaini lilladaini fawqal wahidi imma yakuna mutasawiyaini. Fahuma mutamathilani aw mutafadilani. La yanqasimu ahaduhuma 'alal akhari wa la yanqasimani 'ala adadin thalithin ghairil wahidi illa bikasrin fahuma mutabayinani aw mutafadilani la yanqasimu ahaduhuma 'alal akhari walakin yanqasimani 'ala adadin thalithin ghairil wahidi fahuma mutawafiqani fil juz illadhi in qasama ala makhrajihi aw mutafadilani yang qasima ahaduhuma ala al-akhari bila kasrin wa huma na'am yang qasima ahaduhuma ala al-akhar bila kasrin fa huma na'am hasbuk. Faedatul ula, ini fawaid sebutnya Syekh. Faedah pertama, faedatul ula wajhun hisarin nisbati. Jadi sisi inhisar an-nisbah, pembatasan nisbah, perbandingan baina kulli adadain, antara dua adat, antara dua bilangan angka, ya, fin nisabil arba'i, pada empat perbandingan saja. Apa empat perbandingan itu? An-nisab al-arba, al-mumathalah, angkanya sama, al-mudakhalah yang terbesar bisa dibagi habis dan yang terkecil, kemudian muwafaqah, ya, ada kesepakatan pertemuan pada angka tertentu, kelipan tertentu, kemudian al-mubayanah yang berseberangan sama sekali. Nah, itu nisab al-arba yang telah kita pelajari. sisi pembatasan perbandingan dua angka pada empat nisbah itu, ini pada an-nadhr tsani kan? Nah, yaitu antara adad ar-ru'us al-muthbatat kan begitu ya? Nah, karena perbandingan antara saham dengan adad ar-ru'us hanya dua, muwafaqah dan mubayanah. Nadul awal adapun ini pada nadul tsani. Jadi antara adad ar-ru'us al-muthbatat. Nah, annal adadain, sesungguhnya dua angka, alladaini fawqal wahidi, yang nilainya di atas angka satu, imma an yakuna mutasawiyah ini, ya, boleh jadi kedua angka itu sama, fahuma mutamathilan, maka keduanya sebut mutamathilan, angka yang sama, ini mumathalah, au mutafadilani, atau keduanya ya berbeda nilai, ya, mutafadilan berbeda, la yang qasimu ahaduhuma 'ala al-akhari, salah satunya tidak bisa dibagi habis atas yang lainnya, yakni yang terbesar tidak bisa dibagi habis atas angka yang kecil, wa la yanqasimani 'ala 'adadin thalithin ghairi al-wahid, dan juga tidak bisa terbagi habis atas angka ketiga, ya, angka lain yakni selain angka satu, illa bikasrin, kecuali ada pecahannya, fahuma mutabayinan, maka antara keduanya mutabayinan, berseberangan, berbeda, ini mubayana, au mutafadilani la yanqasimu ahaduhuma 'ala al-akhari, atau keduanya berbeda nilai, tidak terbagi salah satunya atas yang lain, walakin kan tetapi, yanqasimani 'ala 'adadin thalithin, tetapi keduanya bisa terbagi habis, ya, dengan angka, ya, atas angka yang ketiga, ghairil wahidi, selain angka satu, fahuma mutawafiqani, maka keduanya mutawafiqan, keduanya ada pertemuan, fil juz'i, ya, pada juz, pada bagian, alladhin qasama ala makhrajihi, yang keduanya bisa terbagi atas makhrajnya. Nah, misalkan angka berapa yang muwafaqah? Misalkan angka 6 dengan 4. Ya, 6 dengan 4. Iya. Karena 6 tidak bisa dibagi 4, ya kan? Tidak bisa dibagi. Tetapi bisa dibagi dengan angka lain di luar itu. Ya, selain angka 1, ya, dan keduanya bertemu, ada kesamaan pada bagian yang keduanya bisa terbagi atas makhrajnya. Misalkan di situ na'am binnis, kan keduanya ketemu binnis dengan setengah, artinya sama-sama habis dibagi setengah, yang ini dibagi dua, angka lainnya adalah angka dua, kita bagi dua, berarti 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 3, ya kan? Nah, berarti yang qasimani ada adadin thalithin ghairil wahidi, fahuma mutawafiqani fil juz' alladhi qasama ala makhrajihi, berarti tawafuknya binnis dengan setengah, karena sama-sama bisa dibagi dua. Nah, baik, makhraj itu penyebutnya, tamam, ini tawafuknya binnis seperdua, itu kan berarti bisa dibagi dua begitu, angka sama ada makhrajihi. Baik, au mutafadilani yang qasimu ahaduhuma 'ala al-akhari bila kasrin fahuma mutadakhilani. Ya. Nah, yang terakhir, dua angka itu berbeda nilai dan salah satunya bisa terbagi habis atas yang lain bila kasrin, tanpa pecahan, maka keduanya mutadakhilan. 6 dengan 3, 6 dengan 2 kan gitu. Ya. Baik, jadi ini sebenarnya semacam faedah, ini semacam penjelasan saja kenapa bisa dibatasi dengan 4 nisbah itu saja. Adapun 4 nisbah itu definisinya sudah kita lewati dan ini hanya pengulangan. Tapi ini penjelasan kenapa tidak ada yang kelima gitu. Karena tidak ada lagi yang kelima perbandingan. hanya ini, imma mubayana, imma mumasalah, imma mudakhalah, imma muwafaqah, tidak ada lagi yang lain. Gitu maksudnya. Al-faidatu tsaniyatu. Al-faidatu tsaniyatu mata hasolat al-muwafaqatu fi juz'in asghara liman yultafat. Lam yultafat. Lam yultafat ila juz'il akbari. Fa'idat tafakol adadani fi rubu'i. Masalan. Wa fi nisfi i'tibar. Itabarna rubu'a li'anna dhalika ahsaru. Ayuh. Ya, faedah yang kedua. Mata hasratil muwafaqatu fi juz'in asghara. Kapan saja dihasilkan al-muwafaqah, kesamaan, pertemuan, ya, kesamaan pada juz'in asghara, pada juz bagian yang terkecil, pada bagian angka yang terkecil, lam yultafat ilal juz'il akbari, maka ya tidak ditoleh juz yang lebih besar. Nah, maka angka juz, yakni juz, yakni bagian angka yang terbesar, ya tidak ditoleh lagi, karena ada yang lebih kecil dari itu, yang terkecil yang diambil. Contoh, faidat tafakul adadani fil rubu'i, misalkan, apabila dua angka itu telah bertemu pada rubu'nya, pada seperempatnya, misalkan, ya, wafin nisfi dan pada setengahnya, misalkan. I'tabarna ar-rubu'ah, maka kita memperhitungkan ar-rubu'. Lianna dhalika akhsaru. Ya, karena itu lebih ringkas. Nah. Baik. Misal. Jadi disebutkan contoh le, ya, Asy-Syaikh coba cari contoh muwafaqah yang telah lewat. Ketemu enggak? Ya. 12 dengan 8 gimana? 12 dengan 8 muwafaqah. 12 dibagi muwafaqah birrub wa binis, ya. Coba 12 bagi 4. Hah? 3. Baik. 8 bagi 4 2. 12 bagi 2 6. 8 bagi 2 4. Iya. Jadi ini muwafaqah contoh birrub wa binis. Jadi kita ambil yang juz asghar. Nah, jadi rubu' yang diambil. Mana yang lebih besar? Angka seperdua atau seperempat? Yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Dua atau empat? Empat. Mana yang lebih besar? Seperdua atau seperempat? Seperdua. Ini, iya kan? Jadi yang lebih kecil seperempat. Nah, seperempat dari empat itu kan satu hasilnya. Seperempat, seperdua dari empat dua. Seperempat dari empat satu, seperdua dari empat dua. Jadi lebih kecil seperempatnya, makhrajnya, pembaginya, apa penyebutnya ya, apa istilahnya yang bawah, penyebutnya lebih besar. Nah, jadi diambil yang terkecil. Nah, itu akhsar, lebih ringkas. Nah, baik. Al-fa'idatu thalithatu idza aradta an tuhassila aqall 'adadin yanqasimu 'ala ar-ru'usi fala tariqani. Yang ketiga, apabila Anda ingin menghasilkan angka terkecil yang terbagi atas ar-ru'us, pada semua, atas semua ru'us, jumlah ahli waris, fala tariqan, Anda memiliki dua metode. Nah, ahaduhuma antanzura bainahuma jami'an fatuthbital mubayina wa wafqal muwafiqi wa ahada mutamathilaini wa akbara mutadakhilaini. Tsumma tayyib, sampai sini dulu. Kita pahami satu-satu. Tariq yang pertama, antanzuru bainahuma. Engkau membandingkan antara dua angka itu, jami'an. Ya. Yani antara dua angka seluruhnya. Yani jadi jika angkanya lebih, perhatikan maksudnya ini, jika angka yang mau di, ru'us yang mau dibandingkan, kalau ru'us yang mau dibandingkan hanya dua ya langsung selesai kan. Ya, misalkan 6 dengan 2 kan langsung selesai. Ya kan? Ini mudah kalau nambah kan begitu, dicukupkan dengan 6 saja. Nah, ini sekarang maksudnya apabila angkanya 3, ru'usnya 3, ini ru'us 6, ru'us 2, ada ru'us yang lain gitu, artinya antara kita pelajari ada 3 fariq atau ada 4 fariq. Jadi ru'us yang musbata itu ada 3 atau 4. Nah, bagaimana? Nah, caranya dibanding Anda melihat antara kedua angka semuanya secara menyeluruh. Fatuthbitul mubayyana. Nah, maka Anda menetapkan al-mubayyana. Jadi kalau nisbah antara keduanya, perbandingannya mubayyana, maka na'am, tetapkan ya al-mubayyin. Maksudnya tetapkan dua-duanya kalau mubayyin. Nah, 3 dengan 4 misalkan, berarti tetapkan dua-duanya, 3 dan 4. Ini ini metode lebih sulit dibandingkan metode kedua yang kita lewati, yang ana ajarkan ke antum ketika perbandingan antara 3 fariq itu, ru'usnya ada 3 yang dibandingkan, diselesaikan dulu antara yang pertama dan yang kedua, hasilnya diselesaikan, setelah ada hasilnya kemudian hasilnya dibandingkan dengan yang ketiga. Nah, itu metode kedua nanti. Itu lebih mudah. Dan lebih mudah bagi orang yang baru belajar. Dan lebih hasilnya pun lebih tepat. Artinya lebih jelas gitu. Nah, yang ini lebih sulit ini memang. Nah, jadi antum belum pernah mendengarnya nih. Jadi jangan terpikir, jangan teringat kepada apa yang kita pelajari. Yang kita pelajari itu metode kedua. Tapi ini kita tetap baca. Dan ini lebih sulit. Nah, jadi jika perbandingan antara dua angka itu Nanti ada contohnya. Mubayanah, maka dua angka ditetapkan. Wa wafqa ahadi wafqal muwafiq. Jika perbandingan antara keduanya muwafaqah, maka kita cari wafqnya, angka wafqnya, pertemuannya. Ya, maka itu yang ditetapkan. Wa ahadal mutamatsilain, kemudian salah satu dari dua angka yang senilai. Wa akbarul mutadakhilain, dan kita tetapkan, Anda menetapkan angka terbesar dari dua angka mudakhalah. Kemudian semua yang musbatat itu, thumma tadribul musbatat ba'daha bi ba'd, kemudian Anda mengalihkan seluruh yang telah ditetapkan itu sebagiannya dan sebagian lain. Itulah hasilnya. Tayyib, contoh nih, fa idza aradta النظر بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة قلت بين الثلاثة وستة. طيب فإذا أردت أن نظر بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة أين مثالك؟ إن empat رؤوس ini, empat فريق ini. Ya, coba lihat berapa angka? Empat ya. Tiga, arba'ah, khamsah, sitta. Nah, kita ingin menghasilkan juz saham kan? Misalkan ini mutbat ru'us ini 3, ada farik yang kedua ru'usnya 4, farik yang ketiga 5, farik yang keenam farik yang keempat 6, farik yang pertama 3 ru'usnya, farik yang kedua ru'usnya 4, farik yang ketiga ru'usnya 5, farik yang keempat ru'usnya 6. Kita kan ingin menghasilkan juz saham kan? Untuk dikalikan dengan aslul masal untuk tashih kan? Ya. Maka metode ini katanya dibandingkan semua per dua-dua angka, tapi seluruhnya kulta kulta baina thalathati wa sittati mudakhalatun fataktafi bisittati. Coba kita lihat dulu, antara 3 dengan 6 mudakhalah ya. Coba 6 dengan 3 kan mudakhalah. Fatak tapi bisita, berarti kita tetapkan 6. Kita tetapkan saja 6 di sini. Ya, ayo. Terus. Wabaina. Wabaina al arba'ati wa sittati muwafaqatun bin nisfi. Fanuthbitu nisfa sittati thalathatan. Antara 4 dengan 6 sekarang. Nih. Antara 6 dengan 4. 6 dengan 4. Muwafaqah. 6 dengan 4 kan muwafaqah. Muwafaqahnya bin nus. Pada kelipatan 2 yaitu setengahnya. Ya. Fanuthbitu nisfa sittati thalatha. Maka kita menetapkan setengah dari 6 yaitu 3. Berarti kita tetapkan 3. Nah. Baik. وبين الثلاثة وخمسة مباينة فنثبتهما. طيب tadi 6 dengan 3 dengan 6 sudah ya kan, 3 dengan 6 sudah, 6 kemudian 6 dengan 4 sudah, sekarang 3 dengan berapa? Thalathul khamsah, 3 dengan 5. Baik, mubayanah 3 dengan 5 banyak, berarti kita tetapkan dua-duanya. Ya, 3 dan 5. Kemudian baina, dan tersisa apa? 3 dengan 6 sudah kan? Kemudian 4 dengan 6 sudah. 3 dengan 5 sudah. Yang tersisa apa? 3 dengan 5 dan 4. 4 dengan 5 kan berarti tersisa ini. Apa kata Syekh, wa baina al-khamsati wa arba'ati mubayanatun fa nuthbituhuma, antara 5 dan 4 apa anunya perbandingannya? Mubayana, berarti kita tetapkan dua-duanya. Tetapkan 4 ya dan 5. Ya kan? Fasara al-hasilu ma'aka? Fasara فصار الحاصل معك ثلاثة وأربعة وخمسة. ثلاثة وأربعة. ثلاثة وأربعة وخمسة. نعم. Hasilnya bersama maka hasilnya bersamamu adalah angka tiga, empat dan lima. Angka tiga. Angka tiga, empat, lima. Tiga, empat, lima. Nah, jadi tiga angka tiga, empat, lima. Ya kan, ini kan yang hasilnya nih tadi. Ini kan dapat kan sama ini, sama. Jadi nggak perlu ini. Artinya salah satunya saja 3, 4, 5 inti. Nah, jadi 3 kali 4 kali 5 gitu hasilnya. Fadrib. Fadrib ahadaha bil akhari. Ahadahuma. Ahadaha. Oh, nah. Ahadaha harusnya ya. Karena ya ini ada 3 bukan cuma 2. Nah, fadrib. Fadrib ahadaha bil akhari tabluk sittina. Wahuwa aqallu adadin yang qasimu ala hadhil a'dadi thalathatin wa arba'atin wa khamsatin wa sittatin. Nah, selanjutnya kalikan salah satu dari tiga angka itu dengan yang lainnya, tablughu sittin. Nah, mencapai 60. Caranya gimana? 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 5? 60. Nah, itu. Jadi 60 itu habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi. Nah. Ini kelihatannya lebih rumit ya? Terasa ya? Iya kan? Agak panjang prosesnya dan sepertinya lebih rumit. Hah? Nah. Berapa perbandingan ini? 4, 4 kali ya? Karena berapa angka? 3, 4, 5, 6. 4 angka berarti 4 kali dibandingkan antara 2 angka kan begitu. Antum durubain hujamian. Jadi 3 dengan 6. 3 dengan 5. Terus 4 dengan 6. 4 dengan 5. Baik. Jika menguasai sistem ini ya bisa pakai ini. Tapi yang kedua lebih mudah. Lebih simple. At-tariqu tsani ini yang telah kita pelajari. Ini yang Anda sampaikan di perhitungan kemarin. Nah, at-tariqu tsani. At-tariqu tsani. أن تنظر بين عددين منها فقط وتحصل أقل عدد ينقسم أقل عدد ينقسم عليهما. Itu Anda membandingkan antara dua angka dari seluruh angka yang ada saja. Dua angka saja dari seluruh angka yang ada. Dua angka saja dulu. Sudah? Dan Anda menghasilkan angka terkecil terminim yang bisa terbagi atas keduanya. Tamam? Seperti yang kita praktekkan pada contoh-contoh yang lewat. Setelah antara dua itu selesai, hasilnya kita tetapkan. Kemudian antara itu dengan antara yang dihasilkan tadi dengan angka berikutnya. Thumma tanduro. Thumma tanduro bainahu. Nah ini, bainahu damir ha, kembali kemana damir al-ha ini. Kemudian Anda membandingkan antara angka yang dihasilkan tadi. Hasil perbandingan dua angka itu maksudnya. Bainahu. Ini. Tuhassila aqall adadin. Yang qasim alaima ini ya. Kalau adat ini yang dimaksud ini. Thumma tamduru bainahu itu. Wabaina. Wabainal adadi al-thalithi. Dan dengan angka yang ketiga. Nah. Watuhassila. Watuhassila aqalla adadin yang qasim alaihima. Dan Anda maksudkan angka terminim yang terbagi atas keduanya. Jika masih ada angka keempat. Hasilnya itu tadi. Hasil langkah yang kedua dibandingkan lagi dengan yang keempat. Thumma tanzura bainahu wa bainal adadi arabi'i. Wa hakadha. Kemudian ada bandingkan antara hasil tadi dengan angka yang keempat. Hasilnya ditetapkan. Jika masih ada angka kelima, antara yang kelima. Wa hakadha. Terus begitu seterusnya. Tamam. Fafil mithali madhkuri. Fafil mithali madhkuri nanzuru bainat thalathati wa arba'ati. Najiduhuma mutabayyinaini. Baik. Pada contoh yang telah disebutkan yaitu angka ru'usnya 3, 4, 5, 6 ya, praktek metode yang kedua ini. Berarti pertama kali, langkah pertama, namduru baina salasati wal arba'. Nah, tiga dengan empat saja dulu kita bandingkan. Kan begitu nih. Lima, enam. Nah, tiga dengan empat dulu. Nah. Fanabduribu. Antara keduanya apa? Mutabah. Mutabainain. Iya kan? Mutabainan. Bagaimana kaidahnya kalau mutabainan? Dikalikan kan? Yang sudah kita baca itu kaidahnya dikalikan. Fanabduribu. Fanabduribu ahaduhuma fil akhari. Ahaduhuma. Fanabduribu ahaduhu. Ahada. Ahaduhuma fil akhari. Yablugu. Yablugu. Yablugu tsnai asyara. Ah. Jadi karena mubayana kita kalikan tiga kali empat, 12. Ini hasilnya 12. Nah, asyar. Selanjutnya 12 ini dengan angka ketiga itu 5. Ah gitu. Namduru. Namduru bainaha wa baina sittati. Najiduhuma mudah mutadakhilaini. Panakkafi bila akbari. Wahuwa 12. Ah, lihat namduru bainaha, kita bandingkan antara ha domir ha kembali ke mana hasilnya tadi yang 12 ini? Nih, lihat. Ah, ini. Itu namduru bainaha yaitu antara 12 wa baina sitta dengan angka berikutnya nih. Angka ke-6 misalkan, langsung dibandingkan dengan angka ke-6. Angka 6, najiduhuma, ya. Kenapa kita bandingkan ke angka 6 bukan dibandingkan dengan angka 5? Supaya gampang, karena kalau dibandingkan dengan 5 kan dia mubayana lagi, dikalikan nanti angka semakin besar. Kalau angka semakin besar nanti semakin rumit menghitungnya kan begitu. Kalau kita bandingkan dengan langsung ke 6, dia kan tidak mubayana. Bahkan apa? Mudakhala, karena 12 bisa dibagi habis dengan 6 kan? 12 bagi 6, 2 berarti mudakhala. Kata Syekh, namduru baina wa baina sitta. Najidu mutadakhil. Najidu mutadakhilain. Fanaktafi bil akhbari maka itu yang nama saya itu 12. Berarti antara ini dengan 6, 12. Tersisa sekarang antara 12 dengan 5. Antara ini. Nah. Wa bainanduru bainahu. Nanduru bainahu wa 12 antara kita bandingkan antara 12 wa bainal. Nanduru bainahu wa bainal khamsati najiduhuma mutabayyinaini. Tayyib. Iqra. Fanadribu ahaduhuma bil akhari. Ya belugu sittina. Tayyib. Wahia, tunggu. Kemudian kita lihat bandingkan antara ini 12 dengan 5, kita mendapati dua angka itu mutabayyinain, berarti nadribu ahaduhuma bil akhar, kita kalikan satu dengan berarti 12 kali 5 berapa? 6. 10. Hasilnya 60. Tamam. Wahia aqallu adadin. Wahia aqallu adadin yang qasimu 'alal adada wahia qallu adadin yang qasimu 'alal adadi al-madhkurati salatatin wa arba'atin wa khamsatin wa sittatin. Tayyib. Ini adalah angka terkecil yang terbagi pada seluruh angka yang disebutkan yaitu 3 4 5 6 6. Artinya 60 bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi bagi 6. Tamam? Ana ingin ini tadi. Syekh kan tadi langsung loncat, perhatikan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan 3 dulu banding 4 ya. Hasilnya mubayana dikalikan hasilnya 12. Syekh langsung loncatkan 12 dibandingkan 6. Yang ini dilangkai yang kali 5 tadi ana jelaskan karena ini lebih kecil. Lebih mungkin lebih mudah kan kalau hasilnya lebih kecil. Artinya 12 baru dibandingkan 5. Coba kita tes jika kita langsung bandingkan 12 dengan 5 selain yang diuraikan Syekh. 3 dengan 4 mubayana dikalikan 12. Kita bandingkan 12 dengan 5 langsung. Sesuai urutan angka saja. 12 dengan 5 apa? Mubayana. Nah, 5 kali 12 berarti kan dikalikan ya. Hasilnya 60. Tamam. 60 dibandingkan 6. Mumasalah bukan mudakhalah. Mudah kalah. 60 dibagi 6? 10. mudakhalah. Jika mudakhalah dicukupkan dengan angka terbesar, berarti kita tetapkan 60. Sama kan? Sama. Jadi hanya menjelaskan ini supaya jangan sampai yang harus keenam enggak. Dibandingkan penting per dua angka. Mesti nanti hasilnya sama. Sama? Asalkan kembalinya ke nisab al-arba. Mana yang antum rasa lebih mudah? Langsung dibandingkan dengan 5, setelah itu 6, atau langsung loncat ke 6? Oke, itu kembali ke 5. Kalau sesuai urutan angka, lebih mudah yang ini. Ikutin angkanya ya. Nah, hasilnya sama. Nah, ini yang ketiga hanya tinggal dibaca saja. Nah, al-faidah rabi'ah itu diselesaikan. La yaqaulin ginsaru. Oh iya, nah. Wa hadhihi tariqah yang ana isyaratkan tadi malam belum kubaca. Nah. Wa hadhihi tariqatu aqrabu ila dhabti wa aisaru 'ala al-muta'allimi. Itu ini. Metode ini lebih dekat untuk menghasilkan angka secara tepat. Karena jika dibandingkan yang tadi ini 3 banding 4 3 ini yang tadi yang sebelumnya itu khawatir nanti salah karena apa? Terlalu banyak yang dibandingkan gitu. Hah? Muter-muter ya. Khawatirnya nanti salah perbandingan tiba-tiba hasilnya lain. Jadi tidak mabut, tidak tepat. Kalau ini jelas tidak akan kemana-mana, abad dia. Lebih tepat. Nah, dan lebih mudah alal muta'allim bagi orang yang belajar. Nah, jadi baik. Al-faidah ar-rabi'ah itu? Al-faidah ar-rabi'ah itu la yaqaul inkisaru ala aktsara min fariqin fi asli ithnaini wala ala aktsara min fariqaini fi asli thalathatin wa arba'atin wa thamaniyatin wa thamaniyata asyara. Baik. Hari yang keempat ini inkisar, pecahan itu tidak akan terjadi atas lebih dari satu fariq pada asal, yakni asal masalah. Asal ini maksudnya asal masalah dua tayyib. Dan juga tidak akan terjadi inkisar ala aktsara min fariqaini atas lebih dari dua kelompok ru'us fi asli thalathatin pada asal masalah thalatha arba'a thamaniya wa thamaniyata asyar. Baik, 18. Ini aslul masalah yang kita pelajari yang usul masail dawil furud pada yang masyhur Imam Hambali sebenarnya enggak ada 18 kan? Ya. Adanya hanya setelah 8 itu 12 dan 24. Nah. Tetapi kita pelajari, terpelajari juga pada halaman 85 yang saya menaskan. Itu al-faidatul ula pada pembahasan ta'sil dan tashih. Nah, yaitu apa? Ada dua usul tambahan yang diperselisihkan, yaitu thamaniya asyar dan apa? Sittat wa thalathin. Masih ingat faidah itu? Lihat faidah pertama pada pembahasan at-ta'sil dan tashih. Lihat pembahasan at-ta'sil dan tashih. Kita lihat dulu usulu masail dawil hurud sab'atun al-masyhur. Nah, ini. 2 thani 3 4 6 8 12 14. Nah, ini yang kita pegang. Kemudian ada penyebutan fawaid di bagian akhir pembahasan. Fawaid al-faidatul ula, lihat. Hadil usul sab'ah sabiqah hiya al-usul muttafaq alaih, ini yang disepakati. Wa baqi aslani mukhtalafun fihima, ada dua yang diperselisihkan yaitu wahuma aslu thamaniyat asyara dan sittat wa sittatun wa thalathin. Aslu thamaniyat asyara wa sittatin wa thalathin. Baik. Nah, makanya di sini keluar penyebutan wa thamaniyat asyara. Ini berdasarkan apa? berdasarkan kaitannya dengan adanya tambahan itu. Nah, tayyib. Jadi bisa diperjelas lagi al-faidatul ula, bahwa yang benar tidak ada tambahan ini. Nah, kemudian wala ala wala ala aktsara min thalathi firaqin fi asli sittatin wa sittatin wa thalathina wala ala. Baik, dan tidak akan terjadi inkisar atas lebih dari 3 kelompok ru'us pada aslul mas'alah sittah wa sittat wa thalathin, 6 dan 36. Wala wala ala aktsara min arba'i firaqin firaqin fi asli 12 wa 24. Baik. Dan tidak akan terjadi inkisar pada lebih dari 4 fariq. Baik, pada asal 12 dan 24. Baik. Kemudian wa bihadza na'rifu annahu la yaqul inkisaru ala aktsara min 4 firaqin. Qala sahibul madhhabi sahibul adbi faidi al faidi wa hadha fi ghairil wasaya al walai wa dawil arhami wa munasakhati wal munasakhati fa innahu qad yaqul inkisaru fiha ala aktsara min 4 asnafin. Intaha. Nah, dengan bihadza na'rifu, ini kita mengetahui anna la yaqul inkisaru, tidak terjadi inkisar, tamam, atas lebih dari 4 ya kelompok ru'us. Ini dikatakan oleh sahib al-abd al-fa'id. Naam, wa hadha, ini faedahnya, wa hadha fi ghairi al-wasa, dan ini pada qadiyah, yakni masalah selain wasaya, wasiat, wal wala, tawil arham, dan al-munasakhat. Al-munasakhat nanti akan ada bab tersendiri, yaitu ketika ada orang meninggal berturut-turut. Naam, dan belum sempat terbagi. Baik. Nah, kemudian fa inna qad yaqul inkisaru fiha, maka sungguh maka qad yaqau, bisa saja terjadi inkisar pecahan fiha pada ini al-wasaya, al-wala, dan seterusnya, dzul arham wa musaqat, ala aktsara, atas lebih dari 4 asnaf, 4 fariq. Intaha. Nah, selesai faedahnya. Baik. Selesai alhamdulillah. Barakallahu. Nah, تفضل. سبحان الله الحمد لله. Oh, ini kitab Ar-Ra'id fi Ilmi Al-Fara'id. Ana mengutip contoh-contoh tambahan itu dari sini. Ana dulu belajar ini di Damaj, di Darul Hadith, salah satu mudarris di fi Ahdi Syekh Syekhina Mukbin. Ana belajar ini. Tetapi ini metodenya dari segi ringkasnya lebih ringkas daripada ini. Ini ternyata Ibnu Utsaimin Tashil Faraid ini ternyata ada ringkasannya juga. Ada rupanya, lebih ringkas dari ini. Hah? Ah, itu. Nah, coba nanti Anda bisa lihat. Ini lebih ringkas daripada ini. Jadi kita ini sekarang belajar cukup panjang makanya. Ah, talkhis fi al-fara'id, lebih ringkas. Tamam? Bisa saja kita pakai muroja nanti kalau mau. Mimbabil muroja kita baca lagi ini kan lebih. Nah, terus pegang aja dulu. Metodenya seperti yang Anda jelaskan di awal, jadi Anda dulu belajar ini. Tapi Anda merasa berat menghafalkan itu, merasa berat menghafalkan dengan metode ini karena dia modelnya begini. Misalkan nisf, siapa yang warisannya nisf? Siapa saja? Ah, itu kita harus hafal. Yang nisf adalah ini. Nah, siapa saja yang thuluthan? Ini. Ah, gitulah. Lebih berat. Anda terus dapat kitabnya Syekh, Anda baca, Anda pelajari sendiri. Oh, ini lebih mudah. Nah, dari situ Anda menghafalkan dari metodenya Syekh bin Uthaimin dan ternyata Anda lebih mudah menguasainya, rasa lebih mudah. Makanya Anda mengajarkan yang ini. Tidak mengajarkan yang ini. Nah, tapi ini bisa antum pegang untuk lihat-lihat contoh-contohnya, lihat bandingkan, enggak apa-apa, yang penting antum sudah menguasai. Nah, jadi metode Ibn Uthaimin seperti yang kita rasakan kan mudah. Jadi misalkan bint. Nah, bagaimana bint warisannya, bagaimana, apa syaratnya, berapa, kan gitu, terkumpul sama ab. Apa syaratnya dia mewarisi sekian, dia mewarisi, kan begitu. Jadi lebih mudah dikuasai. Jadi ketika kita dapat kasus ketemu ab, langsung teringat semua ab. Oh, berarti ab ini sekian. Nah, gitu. Beda kalau yang kita hafalkan ini. Wah, sulit loadingnya itu. Kalau kita hafalkan ashabun nis, ashab, kan loadingnya susah itu. Nyari, oh ini berapa ini ab di sini, kan gitu. Tayyib. Barakallahu fikum. Allah alam. Kalau antum mau cari-cari aja. Ana ini bawa dari Damaskus. Buku Ana dulu yang Ana pakai di sana, pelajari. Talik-taliknya. Ana masih simpan. Namanya Ar-Ra'id fi Ilmil Faraid. Buku-buku faraid yang lain selain Syekh bin Uthaimin ada, punya Syekh bin Baz ada. Syekh Shalih Fauzan ada. Antum bisa cari dan antum bisa nanti baca-baca. Yang penting sudah ada satu kitab yang dikuasai. Bisa difahami yang lainnya, bisa dibaca sendiri.